ada sebagian manusia yang menyangka dirinya beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid. Muallif rahimahullah menyebutkan bab ini dalam Kitabut Tauhid. Wallahu a'lam bishawab, ingin menjelaskan bahwasannya termasuk konsekuensi keharusan dari tauhid adalah berhukum dengan hukum Allah. Maka berhukum dengan hukum Allah termasuk tauhid. Dan sebaliknya, berhukum dengan selain hukum Allah, yaitu hukum tauhid, adalah syirik. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau I'anatul Mustafid bi syarhi Kitabut Tauhid. Itu kitab yang menjelaskan tentang Kitabut Tauhid. Dalam bab ini beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud berhukum dengan hukum Allah adalah dalam segala urusan kita. Maka orang yang bertauhid, maka dia adalah orang yang ingin berhukum dengan hukum Allah dalam segala urusannya dalam kehidupan ini. Maka kata beliau, bukan termasuk tauhid orang yang ta'assub kepada pendapat seseorang, hukum seseorang, pendapat fulan, keputusan fulan, itu bukan tauhid kata beliau. Karena ta'assub kepada pendapat seseorang itu termasuk berhukum dengan bukan hukum Allah. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena berhukum dengan pendapat seseorang, pendapat dengan orang yang dia ta'asubi, yang dia fanatik. Bahkan beliau menjelaskan, berhukum dengan hukum Allah juga dalam masalah manahij, yaitu manahij ad-da'wah, metode dakwah. Cara berdakwah juga hendaknya berhukum dengan hukum Allah. Metodologi dakwah, cara berdakwah itu harus mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mana saja kata beliau yang sesuai dengan kitab dan sunnah, itulah manhaj yang benar. Dan cara apa saja dan ditempuh oleh siapa saja yang itu menyelisih kitab dan sunnah, maka itu bukan cara yang benar, yang hendaknya ditinggalkan, ditolak, dijauhi. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah dalam menjelaskan masalah ini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wala nata'assab li jama'atin aw li hisbin aw li manhajin da'wiyin. Dan kita ahlu sunnah yang mengikuti manhaj salaf, Dan di antara ciri khasnya Ahlus Sunnah yang mengikuti mazhab, perhatian kepada tauhid lebih besar. Sangat mempunyai perhatian besar terhadap tauhid. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti manhaj salaf, itu salafiyun, orang yang paling jauh dari ta'assub. Maka kata beliau, wala nata'assub, kita ini tidak ta'assub, tidak pandai kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, atau kepada manhaj dakwah mana saja. Yang ada, yang menyamisi dengan sunnah. Kata beliau, wa nahnu naro annahu muhalif li kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah, kelompok-kelompok, golongan-golongan, manhaj-manhaj dakwah, kita lihat bahwasanya itu menyelisih kitab dan sunnah. Ini pentingnya tauhid. Maka orang yang bertauhid, yang mengucapkan kalimat syahadah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini akan membentuk kepribadian orang yang menginginkan hanya berhukum dengan hukum Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara apa saja, modelnya apa saja, yang misi kitab dan sunnah. Wa du'atu minhum huwa man huwa da'iyah da'iyatud dolal, dan da'i-da'i dari mereka, dari kelompok-kelompok yang menyelisih kitab dan sunnah, adalah da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Maka kita harus memahami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip dakwah salafiyah, agar tidak terjebak dengan slogan-slogan yang mereka menamakan salafiyah, dakwah salafiyah, ternyata jalannya jauh dari Quran dan Sunnah. Jangan terjebak. Maka termasuk ciri Ahlus Sunnah salafiyun adalah tidak ta'assub kepada seseorang. Ini termasuk cirinya salafiyun. La ya ta'assub disahsin. Wahnya tidak fani kepada seorang tertentu kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yantasir, dan juga jadinya salafin tidak membela disahsin bi'ainihi, membela orang tertentu. Illa lilhaq, kecuali karena kebenaran, bukan karena orangnya, karena al-haq, karena yang dibawa kebenaran, yang disampaikan kebenaran, maka dibela kebenarannya. Cirinya salafiyun, bukan sifat salafiyun atau ahlus sunnah wal jamaah salafiyun yang membela seseorang. Fanatik kepada al-haq, membela kebenaran. Ini penting ya, Ibu. Pentingnya tauhid. Lalu beliau lanjutkan. Falladhi yaksuru hadat tahakum ilal kitabi was sunnah alal muhak muhakam syar'iyyah faqad ghalib. Maka barang siapa yang membatasi diri berhukum dengan kitab dan sunnah hanya dalam pengadilan saja, muhakamah syar'inya. Umpamanya itu saja, inilah keliru. Kita harus berhukum dengan hukum Islam, kita harus tegakkan syariat. Lalu apa? Khusus dalam masalah pengadilan umpamanya. Itu saja. Ini kata beliau keliru. Li'annal murad tahakum fi jami'il umur wa jami'il munaja'at fil khusumat wa fil huquqil maliyah wa ghairiha wa fi aqwalil mustahidin wa aqwalil fuqaha wa fil manahij ad-da'wiyah wal manahij al-jama'iyah. Karena yang dimaksud berhukum dengan kitab dan sunnah, yaitu berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu mencakup dua, Alkitab wal hikmah. Kitab ini Al-Quran, hikmah itu sunnah. Semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud berhukum dengan kitab dan sunnah lah dalam segala urusan. Baik dalam masalah munazaah terjadi perselisihan, maka diputuskan dengan kitab dan sunnah. Maka mana yang sesuai dengan kitab itu yang benar. Wa fil husumat, dan juga dalam ketika berselisih, dalam pertengkaran, perselisihan. Wa fil huquq al-maliyah, juga dalam hak-hak hal harta. Wa ghairi dan dalam hal yang lain. Wa fi aqwalil mustahidin, dan juga dalam pendapat para mustahidin, orang-orang yang berijtihad. Maka juga dibawa kepada hukum kitab dan sunnah. Khilafnya para mustahidin berijtihad kembali kepada kitab dan sunnah. Lebih-lebih khilafnya selain mustahidin, baik dari kalangan ulama, kembali kepada kitab dan sunnah. Khilafnya para dai, kembali pada kitab dan sunnah. Dan jangan menentukan saya condong ini. Condong kepada kebenaran. Condong kepada al-haq yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini sebagai konsep dari tauhid. Dari syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa aqwalil fuqaha, dan juga dalam pendapat para ahli fikih. Fuqaha. Ketika mereka berpendapat, semuanya dikembalikan kepada kitab dan sunnah. Wa fil manahij ad-da'wiyah, juga dalam manhaj dakwah, metode dakwah. Ini juga penting ya ikhwan. Kadang-kadang dalam masalah fikih siap berkembali kepada kitab sunnah. Oh, yang penting mana sahih kitabnya? Mana dalilnya? Al-Quran mana? Hadisnya mana? Sahih? Ya, sudah. Ya. Tapi kita dalam masalah manhaj dakwah tidak mengikuti kitab dan sunnah. Mengikuti prinsip-prinsip yang telah disusun oleh gurunya, oleh pendiri kelompoknya. Allah musta'an. Dan juga dalam manhaj jama'iyah, dalam metode berkelompok, berjamaah. Maka bukan manhaj salafiyah, bukan dakwah salafiyah. Kamu bersama siapa? Ada salafiyah fulan. Salafiyah itu bukan fulan. Kalau mengikuti jalannya salafus salih, itu para sahabat radhiyallahu anhu. Kamu salafi yang mana? Fulan apa Alan? Salafi bukan seperti itu. Awal kenal dakwah salafiyah, ana mungkin 20 tahun yang lalu. Di antara tertariknya, karena jelas prinsipnya. Dia enggak pernah terdengar ada, oh kamu bersama siapa? Nah, semuanya berjalan dengan dalil. Tapi sekarang ini Allah musta'an. Kadang-kadang orang dikondisikan untuk ikut bersama siapa? Kamu bersama siapa? Kenapa enggak dikondisikan untuk kamu, mana dalilmu? Mana peganganmu? Mana hujahmu? Kenapa enggak dikondisikan semacam itu? Kok kamu bersama siapa? Ini bukan manhaj salaf yang semacam itu. Lalu dilanjutkan, yajibu annana na'rifu hadza. Maka wajib kita mengetahui seperti ini. Agar jangan sampai orang mengaku salafi, ternyata manhajnya jauh dari manhaj salaf. Orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, jauh dari sunnah. Allah musta'an. Lianna ba'dun nas, kata beliau, wa ba'du al-muntasibina lidakwah yaksuru hadza ala wujubit tahakum fil munaja'at wal khusumat ilal muhakim syar'i ilal mahakim as-syar'i. Karena sebagian manusia dan sebagian orang yang menisbatkan kepada dakwah, yang mengaku sebagai dai, membatasi diri atau menganggap bahwasanya wajibnya berhukum dengan kitab dan sunnah, itu ketika terjadi munazaat, perselisihan, usuma, yaitu ke hakim syar'i. Soalnya semacam itu saja. Ada masalah-masalah yang lain, masalah dakwah bebas masing-masing itu sendiri. Yang lebih aneh lagi, nggak punya pengadilan, mesti kan jadi hakim lagi. Nggak punya pengadilan, nggak punya kantor juga nggak punya, nggak juga sarjana hukum juga nggak, mesti kan jadi hakim. Dan kalau enggak mau, sikapi. Ini lebih aneh lagi. Hakim negara saja, yang negara itu hati-hati menghukumi. Sekian kali pertemuan, sidang pertama, sidang kedua, sidang kesekian kali. Mendengarkan dua belah pihak. Hakim ini, sekali pertemuan harus putus. Kalau enggak putus, diputus. Allah musta'an. Model mana yang semacam itu? Dai bukan hakim. Dai hanya menyampaikan. Negara enggak punya, ingin jadi pemimpin. Pengadilan enggak punya, ingin jadi hakim. Allah musta'an. Ketika ditanya, apa syaratnya hakim? Enggak mau jawab. Pernah saya tanyakan, apa syaratnya hakim? Saya tanya waktu itu. Kita akan tahakum, mana gitu. Apa syaratnya hakim? Diam. Enggak jawab sama sekali. Tapi tetap memutuskan. Allah musta'an. Dan bangga. Sudah kita putuskan. Siapa yang enggak nerima? Hati-hati akan putusan berikutnya lagi. Allah musta'an. Ditanya syaratnya hakim enggak mau jawab tapi bangga memutuskan. Nah, kalau hakim sama jaksa sudah begini, ya kapan akan kalah? Pengadilan kalau hakim sama jaksa sudah pertemuan sepakat, nanti putuskan saja, potong tangan ya. Iya, ya sudah. Salahnya apa? Ya pokoknya potong tangan lah, sudah. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim itu pemenang penguasa. Ini ya, Ibu. Maka kita harus sungguh-sungguh belajar manhaj salaf. Di zaman sekarang ini Allah misal mulai pudar. Orang mulai banyak enggak tahu tentang prinsip-prinsip manhaj salaf. Banyak orang enggak tahu. Orang mengaku salaf tapi enggak tahu prinsip manhaj salaf. Akhirnya jauh. Lalu kata beliau, wa yaqulu yajibu tahkimu syar'i. Yajibu tahkimu syari'ah. Wa nabdil qawanin. Mereka mengatakan wajib berhukum dengan syariat. Tinggalkan hukum-hukum selain syariat. Kata beliau, "Naam, betul. Yajibu hadza, yajibu hadza." Ini wajib. Memang betul, wajib berhukum syar'i. Tapi juga sesuai dengan syarat. Kata dia, "Walakin la yajuzu al-iktisar 'alaihi." Akan tetapi tidak boleh hanya membatasi diri hanya dalam urusan pengadilan saja. Urusan yang lain tidak perlu dengan Quran dan hadis. Nah, memang kita wajib berhukum dengan hukum syar'i. Balabudda ayyata'adda ilal umuri uhra. Bahkan harus juga berhukum dengan hukum syar'i dalam urusan-urusan yang lain, bukan hanya dalam masalah pengadilan. Ila tahkimi syar'iyah fi kulli ma fihi nizaa', yaitu berhukum dengan hukum syariat dalam seluruh apa yang menjadi perselisihan. Sawa'an kana hadza nizaa' baina dua. Baik itu perselisihan antara negara juga dihukumkan dengan hukum syar'i, bukan dengan PBB. Wajib dengan hukum syar'i, Quran dan hadis, walaupun perselisihan antara negara bukan dengan PBB atau keputusan dari sidang PBB, wajib dengan hukum Quran dan sunnah. Aw kana hadza nizaa' bainal jama'at, atau presiden antara kelompok-kelompok yang ada, maka hendaknya dihukumi dengan hukum syariat, yaitu kitab dan sunnah. Mana saja yang sesuai dengan kitab dan sunnah, itu yang benar. Dan mana saja yang menyelisih kitab dan sunnah, itu yang salah. Aw kana hadza nizaa' baina afrad, atau perselisihan antara person-person, pribadi-pribadi, juga wajib dengan hukum syariat. Aw kana hadza nizaa' baina madzahib wal ittijahat, dan juga berhukum dengan syariat dalam perselisihan antara madhab, pendapat atau pandangan yang berbeda. Masing-masing punya pandangan umpamanya, hukum dengan syariat. La budda min tahkimil kitab was sunnah, maka harus semua itu berhukum dengan kitab dan sunnah. Wa nahnu, kata beliau, nutalibu bihadza fi kulli hadzal umur. Maka kami menuntut, kata beliau, dengan ini, yaitu berhukum dengan kitab dan sunnah dalam segala urusan. Urusan pribadi, urusan dakwah, dengan kitab dan sunnah. Dan ini termasuk dari konsekuensi tauhid. Maka orang yang bertauhid hendaknya orang yang menginginkan berhukum dengan kitab dan sunnah. Karena hukum kitab dan sunnah kutub yang paling adil. Tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang memutuskan atau menetapkan hukum ternyata zalim, itu pasti menyelisih kitab dan sunnah. Kita harus yakin semacam itu. Andai kata sesuai dengan kitab sunnah, itulah yang paling adil. Itu harus kita yakin. Dan itulah orang yang bertauhid. Walaupun mungkin ketika diputuskan merugikan dirinya, dirinya itu yang dikalahkan. Tapi kalau itu sesuai dengan kitab dan sunnah bagi orang tauhid, maka dia akan redha dan dia lebih senang daripada menang ternyata menyelisih kitab dan sunnah. Karena permasalahannya bukan hanya di dunia, akan berlanjut di akhirat. Kalau itu berkaitan dengan hak hamba, kalau hanya berkaitan dengan hak Allah, mungkin kalau kita sadar salah istighfar. Kalau berkaitan dengan hak hamba, tidak cukup hanya istighfar kalau mengakui kesalahannya. Harus ada minta halalnya. Dan itu akan sampai di akhirat, ya Iwan. Hati-hati. Jangan ketika berselisih, yang penting menang dulu. Jangan. Tapi bagaimana hukum syariatnya? Bagaimana hukum sesuai dengan kitab dan sunnah? Itu kalau berselisih, apa saja. Walaupun dengan orang yang paling kita benci, walaupun dengan musuh kita, ketika berselisih, maka hendaknya pertama yang diinginkan adalah bagaimana sih sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Bagaimana sesuai dengan syariat. Jangan yang penting berusaha menang, lalu akhirnya berusaha bagaimana bisa menang dengan berbagai macam cara, Allah musta'an. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sudah azan. Sudah azan ya? Nanti ya. Kok duluan enggak ada? Sudah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.